بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنجدكم pelajarannya. Sekarang pembahasan tentang regulasi majlis pada bab yang berikutnya, bab yang keempat, dan mulai bab yang keempat ini pada regulasi majlis ini ada penambahan dua huruf dari mujarabnya. Kalau bab-bab yang sebelumnya, bab 1 sampai 3, bab pertama sampai yang ketiga, di situ sulati mazid dengan penambahan satu huruf. Kemudian yang berikutnya, mulai bab yang keempat, di sini sulati mazid dengan penambahan dua huruf. Dan ini nanti ada beberapa bab, ada beberapa bentuk sulati mazid bi harfain dengan dua huruf, tambahan dengan dua huruf. Dari yang awal ini atau bab yang keempat ini disebutkan di sini, yungqalu sulasi yu ila wazni tafa'ala. Sulasi mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazn tafa'ala. Mengikuti wazan tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awalihi, dengan menambahkan huruf ta pada awalnya sebelum fa kalimah, wal alifi ba'dal fa'i, dan menambahkan alif sesudah fa kalimah. Penambahan dua huruf yakni huruf ta pada awal kata tersebut atau sebelum fa kalimah, dan penambahan huruf alif sesudah fa kalimah. Dari mujarad fa'ala menjadi mazid tafa'ala. Jadi penambahan dua huruf. Maknanya atau faedahnya disebutkan, ada beberapa faedah di sini. Awalan yang pertama, lil musyarakati baina tsnaini fa aktsara, untuk menunjukkan musyarakah, ya, berserikat, ya, bersama-sama, ya, saling melakukan satu dengan yang lain. Baina tsnaini, antara dua orang, fa aktsara maupun lebih. Jadi musyarakah antara dua orang ataupun lebih. Nahu, contoh, tasalahal qaumu. Ya. Di sini kaum itu, ya, saling memperbaiki, ya, tasalaha, ya, dari saluha baik, ya, kemudian dibentuk mengikuti wazan ini menjadi tasalaha. Ini makna musyarakah, jadi saling memperbaiki kaum itu. Jadi satu kaum satu dengan yang lain, ya, tentunya dalam satu kaum ada banyak orang, lebih dari dua orang, ya, sekian banyak orang, nah, satu sama lain, satu dengan yang lain ini memperbaiki, ya, jadi musyarakah satu dengan yang lain kepada yang satunya, dan yang seterusnya. Wa tawaraba Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr saling memukul. Jadi kedua-duanya, Zaid itu memukul Amr dan Amr juga memukul Zaid. Ini makna musyarakah. Nah, sedikit melihat pada pembahasan sebelumnya yang secara makna mirip dengan ini, yakni pada bab fa'ala, bab yang kedua, disebutkan salah satu faedah dari bab fa'ala ini juga musyarakah. Hanya saja kalau diperhatikan dari dua bab ini, dari contoh-contoh yang ditunjukkan, di situ ada perbedaan musyarakah dalam penggunaannya antara bab fa'ala dengan tafa'ala. Kalau secara makna sama-sama menunjukkan musyarakah antara dua orang ataupun yang tafa'ala bisa lebih dari itu, kemudian penggunaannya dalam kalimat untuk yang fa'ala yang makna musyarakah bainatsnaini, musyarakah antara dua orang, yang satu itu menjadi fa'il, kemudian yang satunya menjadi maf'ul bi dalam susunan kalimat walaupun maknanya musyarakah, seperti dicontohkan daraba zaidun amran, daraba zaidun amran untuk bab yang fa'ala kemarin. Nah, di situ zaidun dalam kalimat tersebut kedudukannya sebagai fa'il, kemudian amran kedudukannya sebagai maf'ul bi. Dalam susunan kalimat ini fa'il dan maf'ul bi. Adapun secara makna tetap menunjukkan makna musyarakah bainatsnaini, musyarakah antara dua orang, yang bermakna zaidun daraba amrun amran wa amrun daraba zaidun, maknanya demikian. Tetapi susunan kalimatnya tadi, yang satu fa'il, yang satu maf'ul bih. Kemudian pada bab yang ini tafa'ala, untuk makna musyarakah dalam kalimat semuanya itu menjadi fa'il dan dihubungkan dengan wawu atof. Kalau ada dua orang atau semacamnya, selebihnya, ini disebutkan masing-masingnya dengan kedudukannya rofa atau marfu' semua, yakni menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Artinya apa? Tidak ada maf'ul bihnya dalam kedudukan sebagai kalimat. Disebutkan contoh tadi, tawaraba zaidun wa amrun. Di sini zaidun sebagai fa'il, kemudian amrun juga sebagai fa'il, diatafkan dengan wawu. Adapun maknanya tetap makna musyarakah bainatsnaini, jadi musyarakah antara dua orang tersebut, seperti makna musyarakah pada bab fa'ala. Hanya saja berbeda penggunaannya dalam kalimat ataupun susunannya dalam kalimat. Ini. Jadi masing-masing tentunya sesuaikan dengan contohnya, dengan penggunaannya. Kalau misalkan menggunakan bentuk yang fa'ala, maka yang satu fa'il, yang satu sebagai maf'ul bih dengan makna musyarakah. Adapun kalau menggunakan bentuk yang tafa'ala, maka kedua-duanya atau semuanya ini menjadi fa'il dan dihubungkan dengan wawu ataf dengan makna yang sama, makna musyarakah. Ini perbedaan antara yang sebelumnya dalam makna yang sama, musyarakah. Sekedar tambahan faedah seperti itu. Berikutnya, tanian makna yang kedua atau sebelumnya sedikit menambahkan tadi. Dari contoh tadi, tabaraba zaidun wa amrun, makna musyarakah ini pada bab tafa'ala, tabaraba zaidun wa amrun, maknanya sama dengan zaidun daraba amran wa amrun daraba zaidun, zaidan amrun daraba zaidan, jadi maknanya sama. Itu makna musyarakah seperti itu. Hanya saja tadi bentuk fi'ilnya berbeda, maka masing-masingnya tadi kedudukannya juga berbeda. Baik. Berikutnya, tanian faedah yang kedua, wali idhari ma laisa fil waqi'i, untuk menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Idhar, ya, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan sebenarnya, dengan keadaan yang sebenarnya. Al-waqi', ya, kenyataan ataupun keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa, berpura-pura. Ya. Istilahnya dalam bahasa Indonesia seperti itu, kira-kira, ya. Contoh, ya, nahwu. Sama roba zaidun. Ya, sama roba zaidun. Ya, sama roba, ini bentuk tafa'ala dari maroba. Maknanya apa di sini? Ain adharal maroba. Dia menampakkan marob, menampakkan sakit. Ya. Walaisa fihi marobon, dan tidak ada padanya sakit. Jadi menampak-nampakkan dirinya sakit, tetapi sebenarnya hakikatnya keadaan dia yang sesungguhnya tidak sakit. Ya. Berarti apa tadi dalam bahasa Indonesia? Pura-pura sakit. Ya, pura-pura. Jadi sesungguhnya tidak sakit, tetapi dia menampakkan seolah-olah dia sakit. Nah, ini makna yang kedua dari tafa'ala, izhar ma laisa fil waqi'. Ya, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau berpura-pura. Ini. Sama robo zaidun berarti artinya apa? Zaid pura-pura sakit. Ya, pura-pura ini. Ini makna yang kedua. Kemudian yang berikutnya salisan yang ketiga, makna atau faedah yang ketiga, lil wuqai tadrijan, untuk menunjukkan terjadinya sesuatu, ya, tadrijan secara bertahap, berangsur-angsur. Terjadinya, ya, al-wuqu', terjadinya sesuatu secara bertahap atau berangsur-angsur. Satu demi satu, ya, satu persatu atau sebagian-sebagian. Ini tadrij, tadrijan seperti itu. Nahwu, contoh, sawaradal qaumu. Ai maknanya apa? Sawaroda waradu duhatan ba'da ukhra. Ya, waradu mereka, yaitu kaum tersebut, datang atau tiba, ya, duhatan ba'da ukhra. Satu tahap sesudah tahap yang lain, satu gelombang sesudah gelombang yang lain. Atau berangsur-angsur atau bertahap. Sekelompok demi sekelompok. Ya. Sebagian demi sebagian. Ini duf'atan ba'da ukhra. Ya, ini makna dari sawaradal qaumu. Kaum itu datang berangsur-angsur atau bertahap, berkelompok-kelompok. Apa yang semakna dengan itu, ya? Ini sebagian-sebagian. Tidak satu kaum semuanya datang bersamaan, tapi sebagian datang, sebagian disusul sebagian dan seterusnya, sebagian seterusnya. Ini. Ini makna lil wuqu' tadrijan, ya, untuk menunjukkan terjadinya perbuatan tersebut berangsur-angsur atau bertahap, bagian demi bagian. Rabi'an, makna yang keempat, wa li ta'diyati ma'nal mujarradi, untuk mendatangkan makna mujarradnya. Jadi sama dengan makna mujarradnya, semakna dengan makna mujarradnya, hanya saja diubah lafaznya, bentuknya mengikuti wazan tafa'ala ini. Nahwu, contoh, ta'ala wa tasama, ya, mengikuti wazan tafa'ala, ai maknanya semakna dengan mujarabnya, yakni ala. Jadi ta'ala dibentuk dari mujarabnya ala, kemudian tasama ini dari mujarabnya sama. Artinya ala, ya, tinggi, mulia atau luhur, sama, samanya juga semakna dengan ala, ya, tinggi atau mulia atau luhur atau naik, ya, dibentuk menjadi ta'ala, tasama, mengikuti wazan tafa'ala, maknanya juga semakna dengan itu tadi, dengan mujarabnya, tinggi, luhur, mulia atau naik, semakna dengan itu. Ya. Ini makna yang keempat. Ya. Jadi mendatangkan makna mujarabnya. Khamisan yang kelima, wali mutawa'ati fa'ala. Nah, ini untuk mutawa'ah dari fa'ala. Jadi bentuk tafa'ala mutawa'ah dari fa'ala. Nanti akan dijelaskan makna mutawa'ah. Sebelumnya, contohnya dulu. Yang dimaksud mutawa'ah itu bagaimana? Dari contoh dulu. Nahwu, contohnya. Ba'attuhu. Ya, ba'attu atau ba'ada. Ini bab fa'ala. Ya. Kemudian diikuti sesudahnya tadi. Bentuk tafa'ala dari fi'il, dari asal fi'il yang sama, dari mujarad yang sama, menjadi taba'ada. Ba'attuhu fa taba'ada. Jadi dari asal fi'il atau dari mujarad yang sama dibentuk fa'ala, kemudian sesudah itu menjadi tafa'ala. Ba'attuhu fa taba'ada. Ba'attuhu maknanya aku menjauhkan dia. Ba'ada, ya, menjauhkan. Ya. Kemudian mutawa'ah atau hasilnya fa taba'ada. Ya, taba'ada maknanya menjadi jauh. Dia menjadi jauh. Ini. Jadi ba'ada menjauhkan, kemudian taba'ada menjadi jauh. Nah, ini makna mutawa'ah seperti ini. Ya. Tafa'ala mutawa'ah dari fa'ala. Tadi contohnya taba'ada menjadi jauh, ini adalah mutawa'ah dari ba'ada menjauhkan. Jadi dari asalnya fa'ala kemudian mutawa'ah menjadi tafa'ala. Ya. Nah, kemudian dijelaskan wal mutawa'atu hiya husulul athari. Mutawa'ah yakni husulul athari inda ta'alluqil fi'lil muta'addi, yakni terjadinya athar, yaitu pengaruh atau hasil, ya, inda ta'alluqil fi'lil maddi, fi'lil muta'addi, yang terkait dengan fi'il muta'addi, ya, hasil atau terjadinya pengaruh atau asar, ya, yang terkait pada fi'il muta'addi dari asal fi'il yang sama, dari mujarad yang sama, seperti dicontohkan tadi ba'ada, ya, menjauhkan, kemudian hasilnya apa, asarnya atau pengaruhnya, aku menjauhkan dia, hasilnya dia menjadi jauh. Nah, ini mutawa'ah demikian. Jadi hasil asar atau pengaruh yang terkait dengan fi'il muta'addinya. Ini makna mutawa'ah. Dan penting untuk difahami makna mutawa'ah ini, karena nanti dalam bab-bab yang berikutnya, dalam beberapa bentuk berikutnya, itu juga ada makna mutawa'ah. Ini. Baik, ini beberapa faedah pada bab tafa'ala. Ada 5 faedah di sini secara ringkas. Yang pertama, musyarakah bainasnain, antara 2 orang. Yang kedua, izhar ma laisa fil waqi', menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau berpura-pura. Yang ketiga, wuqu', tadrijan lil wuqu', tadrijan, menunjukkan terjadinya sesuatu secara bertahap, berangsur-angsur. Kemudian yang keempat, ta'diyati makna mujarrad, yang mendatangkan makna mujarradnya. Kemudian yang kelima, mutawa'ah dari fa'ala. Kemudian wazannya, perubahan bentuknya dari bab ini dengan urutan yang sama sebagaimana biasanya, dari maudhi'nya tafa'ala berubah menjadi mudhari' yatafa'alu. Ya. Kemudian Seterusnya masdar tafa'ulan, masdar mimi wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, ini isim fa'il, wa dzaka mutafa'alun, ini isim maf'ul. Kemudian tafa'al fi'il amrnya, la tatafa'al nahi, ya, fi'il mudhari' yang didahului la nahiyah. Kemudian isim zaman wal makan menjadi mutafa'alun, mutafa'alun. Jadi bentuknya atau lafadznya sama dengan isim maf'ul. Isim zaman dan isim makan sama dengan isim maf'ulnya. Dari sisi bentuk, dari sisi lafadz. Jadi ini perubahannya, mustaqab ataupun tasarif dari bab tafa'ala. Jadi langsung diperhatikan, dihafalkan, kemudian dipahami masing-masing bentuknya. Ya. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, wazaka mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Contoh yang sahih, salim. Taba'ada, ya taba'adu, taba'udan wa mutaba'adan, fahuwa mutaba'idun, wazaka mutaba'adun, taba'at, la tataba'at, mutaba'adun, mutaba'adun. Itu ya. Tadi dari faedah tadi ada beberapa contoh. Tafalaha, coba di ubah di tasrif. Tafalaha. Tafalaha. Ya tafal. Ya tafalahu. Ya, ya tafalahu. Kemudian masdar. Tasaluhan wa mutasalahan fahuwa mutasalihan mutasalihan mutasalahun berikutnya tawaroba, coba tawaroba ya tawarobu. Tadarubun, tadaruban. Tidak pakai ya. Tadaruban, ya, maksudnya tadaruban wa mutadaruban. Fahuwa mutadaribun, ya, mutadaribun, wadaka mutadarabun, tadarab, la tatadarab. Kemudian mutabarabun, ya mutabarabun. Berikutnya tamaraba, tamaraba ya tamarabu, tamaruban wa mutamaraban, fa huwa mutamaribun wa dhaka mutamarabun, tamarab la tatamarab, mutamarabun mutamarabun. Iya, ya, jadi yang sahih dan yang salim seperti itu, insya Allah mudah untuk yang sahih salim. Kemudian yang berikutnya, jenis mudha'af, yakni ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Perhatikan pada contoh samatta, ya, dari mujaradnya massa ya massu, ya, dibentuk mengikuti wazan tafa'ala dengan penambahan ta dan alif menjadi tamatta. Ternyata apa? Ain kalimah dan lam kalimah yang hurufnya sama, hurufnya sejenis, ini diidghamkan. Ya. Kalau sesuai wazan mestinya tamatta, tapi kemudian diidghamkan menjadi tamatta. Ya. Diidghamkan pada mudha'af. Kemudian perubahan bentuk berikutnya, perhatikan pada huruf yang sama sejenis tersebut, tamassa ya tamassu tamassan, ya, pada masdar tetap idgham, ya, tamassan mutamassan wa huwa mutamassun wa dzaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun. Jadi huruf yang sama yang sejenis pada ain kalimah dan lam kalimah ini diidghamkan pada semua bentuk, pada semua perubahan, ya, pada bab tafa'ala ini, termasuk pada bentuk masdar itu juga diidghamkan tamassan ini. Ya, biasanya masdar itu pada mudha'af, pada beberapa bentuk, pada beberapa bab yang sebelumnya itu huruf yang sama tidak idgham, fak atau diuraikan, tapi di sini huruf yang sama pada mudha'af ini idgham pada masdar. Ya, jadi masing-masing bab itu bisa berbeda dengan yang lain, dengan bab yang lain. Jadi perhatikan masing-masing. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ul yang nampak lafadznya sama, fahuwa mutamassun wa dzaka mutamassun. Ini yang nampak, ya. Bentuknya sama, lafadznya sama. Tetapi kalau dilihat dari wazannya, dari asalnya, tentunya ini berbeda. Untuk isim fa'il sebelum huruf akhir itu kasrah, sehingga asalnya apa? Mutamassisun. Ya. Untuk isim fa'il sebagai kaidah secara umum, ya, sebelum akhir itu dikasrah. Jadi asalnya mutamassisun. Ya. Seperti mutaba'idun, mutafa'ilun. Ya. Kemudian karena itu diidghamkan, maka tentunya kasrah itu tidak bisa tampak. Karena ketika idgham, huruf yang pertama harus sukun. Jadi kasrahnya menjadi tidak tampak, sehingga menjadi mutamassun. Demikian pula pada isim maf'ul, ya, secara akal sesuai dengan wazannya, bentuknya, dia asalnya mutamassun dengan fathah pada sebelum akhir, ya, seperti wazannya, seperti faedah secara umum, ya, huruf sebelum akhir itu di fathah, mutafa'alun, mutamassun, asalnya demikian. Kemudian ketika idgham, ya, tentunya tadi fathahnya menjadi tidak tampak karena harus disukun, ya, sehingga menjadi mutamassun. Jadi walaupun yang nampak bentuknya sama, tapi dari asalnya, dari faedahnya, dari wazannya, ini bisa diketahui ini berbeda, aslinya berbeda, dan mafhum diketahui seperti ini berbeda. Dan nanti untuk membedakan mana bentuk isim fa'il dan mana bentuk isim maf'ul, tentunya kalau sudah digunakan dalam kalimat, sesuaikan dengan jadwal kalam, konteks kalimat tersebut akan bisa diketahui. Ya, dalam pembicaraan tentang sesuatu bisa diketahui apakah itu isim fa'il ataukah itu isim maf'ul. Sebagaimana pada bentuk isim zaman dan isim makan, ini juga sama dengan isim maf'ul, lafadznya nanti yang membedakan pada siyakul kalam. Ini pada jenis mudha'af. Kemudian yang berikutnya, jenis fi'al misal wawi. Fa kalimah berupa huruf wawu dibentuk mengikuti wazan tafa'ala. Ya. Misalnya dari mujarotnya wa'ada menjadi sawa'ada. Ya, sawa'ada. Coba dibaca. Perhatikan wawunya, terutama ya, perhatikan bagaimana wawu tersebut. Sawa'ada, wa sawa'andi, wa sawa'andan, wa musawa'ada, wa huwa musawa'andi, wa zaka musawa'andi, sawa'an, la tatawa'an, musawa'andi, musawa'andi. Ya, jadi wawunya tetap dengan wawu, tidak berubah, tidak hilang, ya, tetap sebagaimana wazannya atau sebagaimana pada yang sahih salim. Ini, jadi pada misal wawi ketika dibentuk mengikuti wazan tafa'ala ini seperti pada sahih salim, seperti pada wazan wawu tetap dengan wawu, tidak ada perubahan. Ya. Yang semisal dengan ini tawadha'a. Tawadha'a ya tawadha'u tawadhu'an. Tawadhu', ya. Sering kita dapatkan, ya. Tawadhu'. Nah, ini termasuk bab ini. Ya. Tawadu'a ya tawadu'u tawadu'an wa mutawadu'an. Jadi orangnya fahuwa mutawa'id mutawadu'un. Ya, mutawadu'un. Ini isim fa'il dari tawadu'. Ini. Wa zaka mutawadu'un ya tawadu' amrnya. Ya, si amrnya tawadu', ya. La tatawadu' mutawadu'un mutawadu'un. Contoh yang lain ya, yang semisal dengan ini. Ini pada misal wawi, tetap dengan wawu. Kemudian jenis berikutnya pada misal, yaitu misal ya'i. Dari mujaratnya, contohnya, ya, dari yamuna. Ya, yamuna. Dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi saya mana. Ya, menjadi saya mana. Perhatikan ya pada fa' kalimah di sini, pada perubahan bentuknya. Saya mana. Coba dibaca. Saya mana. Ya, saya mana. Ya, saya mana. Ya. Saya. Saya munan. Saya munan. Dan saya anak bahwa saya munan. Ya baca. Saya munan. Saya anak. Ya baca. Ya munan. Saya munan. Saya munan. Ya, saya mana, ya saya mana, saya munan, ya mutaya munan. Fahuwa mutayaminan wa zaka mutayamanan tayaman la tatayaman mutayamanan mutayamanan. Ini perubahannya huruf ya di sini pada fa kalimat tetap dengan ya, tidak berubah juga tidak hilang. Jadi pada jenis fi'il misal, baik yang misal wawi maupun misal ya'i, ketika dibentuk mengikuti wazan tafa'ala, maka wawu dan ya itu tetap sebagaimana asalnya, yaitu dengan wawu atau tetap dengan ya, ya tidak berubah dan juga tidak hilang pada mustaqabnya, pada tasarifnya, perubahan-perubahan bentuknya. Jadi seperti wazan ataupun contoh yang sahih salim. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu ajwa. Ada dua, yang pertama ajwa wawi. Ain kalimah berupa huruf wawu, atau aslinya adalah huruf wawu. Ya, ketika dibentuk mengikuti wazan tafa'ala, ya, contohnya di sini talawama, ya, dari musyaratnya apa? Lama yalumu, ya, karena ini aswaf wawi, bisa diketahui musyaratnya adalah lama yalumu. Ya, jadi asalnya adalah wawu dan itu tampak pada mudhari'nya wawunya. Kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi talawama. Jadi wawunya kembali ke tempatnya sebagai huruf asli menjadi wawu talawama. Sudah dibaca perubahannya. Talawama ya talawami talawiman wa mutalawama fa huwa mutalawimun wa zaka mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun. Iya. Baik. Wawu di sini pada bentuk acuwa, pada jenis acuwa ini tetap dengan wawu, ya. Tidak berubah wawunya dan juga tidak pula hilang wawu tersebut pada bentuk-bentuk perubahannya. Sehingga seperti pada wazan ataupun pada yang sahih salim, Kemudian yang berikutnya acuwaf ya'i, ain kalimah aslinya adalah huruf ya. Contohnya di sini tabayana, dari asalnya mujarabnya bana yabinu, seperti ba'a yabi'u, bana yabinu, karena asalnya huruf ya pada ain kalimah. Kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi tabayana. Ya, perubahannya perhatikan tabayana ya tabayanu tabayunan wa mutabayanan fa huwa mutabayinun wa zaka mutabayanun tabayan la tatabayana mutabayanun mutabayanun. Jadi ya-nya tetap dengan ya, ya tidak berubah, ya sebagaimana yang sahih salim sebagaimana pada wazannya. Jadi dari dua jenis fi'il mu'tal, yakni fi'il mithal dan ajwaf, pada bab ini tafa'ala, huruf illah itu kembali ke aslinya, apakah wawu atau kafia, dan pada perubahan-perubahan bentuk itu tetap dengan wawu tersebut ataupun tetap dengan ya tersebut, tidak mengalami perubahan dan juga tidak dihilangkan wawu ataupun ya pada kedua jenis fi'il tersebut, yaitu mithal maupun ajwaf. Dari ini ada yang ditanyakan dulu sebelumnya. Oke, sekarang yang berikutnya jenis naqis, yakni huruf illah pada lam kalimah atau pada huruf akhir. Dan sebagaimana yang biasanya pada naqis nanti ini juga akan berlaku pada lafiz terkait dengan huruf illah yang ada di akhir kata tersebut, karena lafiz itu juga akhir dari kata tersebut berubah huruf illah. Tidak ada kesamaan dari sisi huruf akhirnya. Hanya saja kalau nafis ini hanya satu huruf illah, yaitu pada huruf akhir, ada pun lafiz, ada dua huruf illah yang salah satunya berada pada huruf akhir. Sehingga kesamaan pada huruf akhir nanti sama keadaannya antara nafis dengan lafiz tersebut. Bagaimana pada bab-bab yang berikutnya juga demikian, ya. Baik. Nah sekarang yang naqis wawi. Jadi lam kalimah aslinya adalah huruf wawu. Nah, perhatikan wawu atau lam kalimah tersebut ya, pada bentuk ini tafa'ala dicontohkan ta'ata, ya, dari asalnya apa ya'ku, ya, yang asalnya wawu karena ini nafis wawi, ya, tentunya bisa diketahui, ya, mujarohnya atau asalnya adalah apa ya'ku, ya. Pada bentuk nabi sab ini tafa'ala, wawunya itu diubah menjadi alif, menjadi ta'ata. Aslinya ya tentunya dia wawu karena dia nasif wawu, jadi asalnya apa? Ta'ata wa, ya, ta'ata wa, kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi ta'ata. Kemudian bentuk mudhari'nya ya ta'ata, wawu yang akhir juga diubah menjadi alif. Ya ta, ya ta'ata, ya ta'fa'ali menjadi ya ta'ata. Asalnya wawu ya ta'ata, kemudian wawunya diubah menjadi alif. Pada bentuk masdar menjadi ta'atiyan, ya, ta'atiyan. Ya, di sini ada perubahan pada bentuk masdar dari wazannya. Di mana wazannya ataupun pada contoh-contoh yang sebelumnya yang sahih maupun yang misal dan ajwaf tadi, bentuk masdar, ya, itu ain kalimah, ya, itu di dhammah, harakatnya dhammah, tafa'ulan, tadarruban, ya, tayamunan, talawuman, dan seterusnya. Pada masdar ain kalimah itu dhammah. Tetapi pada naqis, ya, di sini ain kalimahnya menjadi kasrah. Yang nampak, ya, ain kalimahnya menjadi kasrah. Ini. Nah, kenapa ada perubahan harokat pada ain kalimah? Pada masdar ini menjadi kasrah ta'adiyan, ya, karena sesudahnya adalah huruf ya, ya, yang nampak sesudahnya itu huruf ya, ya, asalnya tetap dhammah ta'atuyan, ta'atuyun, seperti itu, tetapi karena sesudahnya itu huruf ya supaya lebih sesuai dalam pengucapan, mudah diucapkan, maka, ya, sebelum ya, ya, ini diubah harakatnya yang sesuai dengan ya, dari asalnya dhammah diubah diganti menjadi kasrah, kita sesuai lebih mudah sehingga menjadi ta'atiyan atau ta'atiyun. Dan pada nafas wawu ini tentunya lam kalimah aslinya wawu, pada masdar ini menjadi ya ta'atiyan, berarti apa? Ya-nya tersebut ini adalah perubahan dari wawu. Jadi asalnya adalah wawu. Ya, asalnya adalah wawu. Ta'atuun. Ya, kalau dilihat aslinya, ya, ta'atuun dengan wawu. Kemudian wawunya diubah menjadi ya. Kemudian tadi dhammahnya diubah menjadi kasrah, sehingga menjadi ta'atiyun atau ta'atiyan. Jadi perubahan wawu pada lam kalimah menjadi ya dan harokat sebelumnya menjadi kasrah. Kemudian masdar mimi wa muta'atan, perubahan dari wawu menjadi alif sebagaimana biasanya, fahuwa muta'i fahuwa muta'atin, ya, ini isim fa'ilnya berubah. Isim fa'il dari fi'il mudhari' ya ta'ata, fi'il mudhari'nya apa? Ya ta'ata, dibentuk isim fa'il menjadi huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir itu dikasrah. Ya, faedah secara umum pembentukan isim fa'il selain dari sulasi seperti ini. Dari fi'il mudhara', huruf mudhara'ah diganti mim dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir dikasrah. Jadi ya ta'ata menjadi muta'ati. Nah, karena huruf sebelum akhir itu kasrah, maka alif yang akhir pada mudhara' tadi, ya ta'ata, alif yang akhir ini kemudian diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Sehingga menjadi muta'atiyun, ya, akhirnya menjadi muta'atiyun. Ini isim fa'ilnya. Jadi wawunya pada lam kalimah diubah menjadi alif pada mudhara', kemudian alif tersebut kemudian diubah menjadi ya pada isim fa'il. Jadi dari wawu menjadi alif menjadi ya perubahannya. Nah, kemudian isim yang keadaannya seperti ini di akhir ya kemudian sebelumnya kasrah, ya, maka dalam keadaan nakirah ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin pada kasrah tersebut sehingga menjadi muta'alin. Kalau ada alif lam nanti ya-nya muncul kembali al muta'alin, ya, dengan ya. Jadi ya-nya itu berubah dari alif pada mudhara', dan alif itu aslinya adalah waw. Ini isim fa'il. Kemudian isim maf'ul wa dzaaka muta'atan. Nah, di sini seperti pada mudhari' wawunya diganti alif. Ya. Karena sebelum alif sudah fathah itu sudah tetap alif. Tidak berubah. Dari wawu menjadi alif sudah cukup. Kemudian fi'il amrnya menjadi ta'ata. Ya, dari mudhari' tadi ya ta'ata dibentuk amr menghilangkan huruf mudhara'ah. Kemudian kalau huruf akhir dari mudhara' itu ailah, maka bentuk amr itu dengan menghilangkan huruf ailah yang akhir. Sehingga amrnya menjadi ta'ata. Jadi pada semua fi'il naqis atau mu'tal akhir, huruf akhirnya huruf ailah, ketika dibentuk amr, ketika dibentuk menjadi fi'il amr, maka huruf ailah yang di akhir itu dihilangkan ketika dibentuk menjadi fi'il amr ataupun pada bentuk nahinya fi'il mudhara' yang diawali lan nahiyah, itu juga huruf ailah yang akhir itu dihilangkan. Perhatikan dari yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, pada setiap jenis naqis maupun lafiz juga karena kesamaan tadi ya, huruf ilah di akhir pada bentuk amr dan pada bentuk nahi, itu huruf ilah yang akhir itu selalu dihilangkan, ya. Sehingga di sini menjadi ta'ata amrnya, kemudian nahinya la ta'ata, ya, huruf ilah yang akhir dihilangkan. Kemudian isim zaman dan isim makan lafadznya sama dengan isim maf'ul, muta'atan muta'atan. Ini pada naqis wawi. Jadi wawunya berubah menjadi alif ataupun berubah menjadi huruf ya ataupun kemudian itu alif dihilangkan pada amr atau nahinya tadi. Ya. Dan tadi pada isim fa'il alifnya kemudian berubah menjadi ya. Ini. Pada jenis yang berikutnya, yang kedua dari naqis, yaitu naqis ya'i. Naqis ya'i, contohnya talaqa, dari laqiya yalqa, jadi maudinya laqiya. Nah, di situ pada bentuk maudhu sudah tampak, ya, huruf ya di akhir, ini syaratnya ya, laqiya. Ya. Mudhari'nya yalqa, mudhari'nya diubah menjadi alif, ya'nya. Kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi talaqa. Ya yang akhir ini berubah menjadi alif, ya, pada bentuk maudhi. Talaqa, asalnya talaqa ya, kemudian ya-nya diubah menjadi talaqa. Kemudian mudhari'nya ya talaqa, sama ya yang akhir diubah menjadi alif. Kemudian masdarnya talaqiyan, ya talaqiyan, ya kembali ke aslinya dengan ya. Dan karena huruf akhir itu ya, bagaimana tadi ya pada masdar, sebelum ya itu diubah menjadi kasrah harakatnya. Jadi asalnya talaku yang dengan dhammah bagaimana wazannya, tetapi karena sesudahnya itu huruf ya, ya dan di situ ya-nya asli pada contoh ini karena itu nafas ya'i, maka dhammahnya kemudian diubah harakatnya menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya yang sesudahnya. Sehingga menjadi talaqiyan. Ya, kalau wazannya kan tafa'ulan. Ya, tapi karena huruf akhirnya ya menjadi berubah menjadi talaqiyan. Dan di sini ya-nya asli. Ya. Berbeda dengan yang ta'atiyan tadi, ya-nya itu berubah dari wawu. Karena dia nafas wawu. Kalau pada nafas ya-i, ya-nya asli. Talaqiyan. Kemudian masdar mimi wa mutalaqan, ya-nya yang akhir berubah menjadi alif. Kemudian isim fa'il fahuwa mutalaqin, ya. Aslinya atau kalau ada alif lam ya, ya-nya nampak al-mutalaqi, ada ya ya, atau asalnya mutalaqiyun, ya, mutalaqiyun. Kemudian ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi mutalaqin. Ini isim manqus ya, seperti itu ya. Jadi asalnya mutalaqiyun atau al-mutalaqi, ketika tidak ada alif lam ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin pada kasrah tersebut. Dan di sini ya-nya adalah asli ya, bukan perubahan. Mutalaqiyun al-mutalaqi, ya yang akhir itu asli ya-nya. Berbeda dengan al-muta'ati, itu ya-nya perubahan dari alif kemudian dari wawu. Berikutnya isim maf'ul wa dzaaka mutalaqan, ya-nya berubah menjadi alif. Kemudian amr talaqa, ya-nya dihilangkan. La tatalaqa, ya atau huruf illah yang akhir dihilangkan. Ya. Pada amr tadi talaqa, ta'ata, alif yang akhir ya dihilangkan. Karena ini berasal dari mudhari', ya ta'ata, ya talaqa, alif yang perubahan, yang merupakan perubahan dari ya, itu dihilangkan. Ya, jadi huruf illah yang akhir dihilangkan. Talaqa, la tatalaqa. Pun isim zaman, isim makan, sesuai dengan isim maf'ul, mutalaqan, mutalaqan. Ini. Jadi pada naqis ya'i, bagaimana naqis wawi, ya yang akhir itu berubah. Berubah menjadi alif, atau ada yang tetap dengan ya, ataupun ada yang dihilangkan ya-nya tersebut. Ini. Yang serupa seperti dengan naqis tadi yaitu lafif, yakni dari sisi huruf akhirnya nanti serupa dengan naqis tadi, kemudian ada tambahan huruf illah untuk yang lafif pada fa kalimah atau pada ain kalimah. Pada lafif mafruq, yakni pada fa kalimah huruf illah, dalam contoh ini adalah wawu, yakni pada contoh tawara. Ya. Dari mujarabnya wara yari ya. Nanti bisa dicek di kamus ya. Pada huruf wawu wara itu mudhari'nya yari ya. Nah, dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi tawara. Wawu pada fa kalimah perhatikan nanti semisal dengan wawu pada misal wawi, ya, wawunya tetap dengan wawu karena dia berada pada fa kalimat. Adapun huruf illah yang akhir pada lam kalimat itu keadaannya seperti pada nafas tadi. Tinggal di sini nanti bisa dilihat huruf aslinya dari ini apakah wawu atau ya, tetapi perubahan yang nampak itu seperti pada nafas. Ya, perhatikan contoh tawara ya tawara tawarian, ya. Domahnya berubah menjadi kasrah ya. Asalnya tawarian menjadi tawarian. Ya. Kemudian maskar mimi wa mutawaran bahwa mutawarin, ya. Asalnya mutawariyun menjadi mutawarin. Wadaka mutawaran. Kemudian amarnya tawara, nahinya la tatawara. Kemudian isim zaman dan isim makan mutawaran mutawaran. Jadi wawu pada fa kalimah seperti pada misal wawi, kemudian huruf illah yang akhir seperti pada nafas tadi. Pada lafiz makrun juga sama seperti nafas pada lam kalimahnya pada huruf akhir, kemudian pada ain kalimah yang berubah huruf illah itu nanti akan seperti ijwab. Ya, di sini ain kalimahnya huruf aslinya itu wawu pada contoh ini, yakni tadawa tadawa, ain kalimah wawu, kemudian lam kalimah huruf illah yang aslinya ini juga wawu, ya, dari dawa yadu. Ini bisa dibuka di kamus ya, dawa yadu atau aslinya wawu atau ya. Yang jelas huruf ilah akhir di sini. Perhatikan perubahannya terkait kedua huruf ilah tersebut pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Tadawa ya tadawa tadawiyan wa mutadawan wa huwa mutadawin wa zaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan. Jadi wawunya pada ain kalimah seperti pada atwaf tetap dengan wawu, tidak berubah pada semua bentuk. Kemudian huruf illah yang akhir keadaannya seperti pada nafas, ya, perubahannya ataupun dihilangkan, ya, itu seperti pada nafas tadi. Baik. Jadi tinggal menyesuaikan dengan yang nafas pada huruf illah yang akhir tersebut. Kemudian yang berikutnya jenis mahmud. Ada tiga macam sesuai dengan letak hamzah, yaitu mahmud fa, mahmud ain, dan mahmud lam. Perhatikan masing-masing contohnya. Yang mahmud fa ta'anafa. Ya. Apa yang terjadi? Sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sekali. Tidak ada perubahan, hanya dalam penulisan hamzahnya saja. Itu yang diringkas atau diubah bentuk penulisannya, cara menulisnya. Kenapa? Karena hamzah diikuti alif, ya. Ketika hamzah diikuti alif, maka dalam penulisan atau cara menulis itu ditulis dengan tanda mad. Ya, jadi ketika hamzah fathah sudah diikuti alif, maka itu ditulis dengan tanda mad. Tidak merubah bentuk, ya. Tidak berbeda dari wazannya, hanya cara menulisnya saja. Lafadznya, ucapannya sama dengan wazannya, sama dengan yang sahih salim. Sehingga dengan itu apa? Menunjukkan ini tidak berubah. Ya. Contoh atau perhatikan perubahan di sini pada mahmud fa ta'anafa, seperti tafa'ala ta'anafa. Jadi itu tanda mat, ya. Bukan ta'anafa, bukan, tapi ta'anafa. Kemudian mubaraknya ya ta'anafu, ta'anufan, wa muta'anafan, fahuwa muta'anifun, wa zaka muta'anafun, ta'anaf, la ta'anaf, muta'anafun, muta'anafun. Sesuai dengan wazun ya, dari lafadznya, dari bunyinya sama dengan wazunnya, dengan yang saling dari, hanya tadi menulis hamzah yang diikuti alif itu diubah dengan cara atau dengan tanda mat seperti yang tertulis tersebut ya. Jadi yang jelas tetap hamzah, tetap hamzah, tidak berubah, tidak hilang ya. Kemudian yang mahmus ain tasa'ala, hamzah pada ain kalimah. Ya tasa'alu, ya tasa'ala, ya tasa'alu, tasa'ulan wa mutasa'alan, fahuwa mutasa'ilin, wa zaka mutasa'alun, tasa'al, la tatasa'al, ya mutasa'alun, mutasa'alun. Ini juga hamzahnya tetap, ya tidak berubah, tidak hilang, ya tetap dengan hamzah pada tempatnya sebagai huruf asli. Baik. Yang mahmud lam tamala'a ya. Lam kalimah berupa huruf hamzah dari mujarohnya mala'a yamla'u ya. Menjadi tamala'a, ya tamala'u, tamalu'an, wa mutamala'an, fahuwa mutamali'un, wa zaka mutamala'un, tamala' la tatama la mutama laun mutama laun ya. Jadi itu lam diikuti hamzah langsung ya, artinya bukan bacaan panjang ya, tetapi langsung. Jadi lamnya dibaca pendek tama la a ya. Bukan panjang, bukan tama la a, itu sudah berbeda bentuk, berbeda wazan ya. Jadi itu pendek, lam langsung diikuti hamzah. Tamala'a, ya tamala'u, dan seterusnya. Dan di sini nampak hamzah pada lam kalimah tetap dengan hamzah, tidak berubah, tidak hilang, sesuai dengan keadaannya sebagai huruf asli, tetap seperti itu. Hanya saja sekali lagi perhatikan cara menulis hamzah ya, pada masing-masing kata ya, itu sesuai dengan jenis harokat pada hamzah tersebut, apakah sukun dan keadaan huruf sebelum hamzah, itu yang mempengaruhi cara menulis hamzah ya, tetapi tetap semuanya tetap huruf hamzah, hanya berbeda dalam cara menulisnya saja. Baik. Ini jadi pada mahmud semuanya sama sebagaimana sahih salim, sebagaimana pada wazannya ya, hamzah di situ tetap dengan hamzah ya, tidak berubah, tidak hilang. Baik. Ini penjelasan pada bab tafa'ala. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Iya, kalau sesuai wazan itu nasif wawi ta'al tuan. Ya, kalau dilihat dari perubahan yang terjadi, jadi perubahan itu tidak mesti dari awal kata, tapi bisa dari belakang dulu juga bisa. Wallahu a'lam mana yang lebih dalam kata ini ya, bisa mungkin dari domahnya dulu diubah menjadi kasrah ya, menjadi ta'al tiwan, kemudian karena ini kasrah maka wawunya baru diubah menjadi ya, bisa seperti ini. Atau bisa dari wawunya dulu, wawunya yang diubah menjadi ya terlebih dahulu menjadi ta'atu yan ya. Ta'atu yan ya, wawunya diubah menjadi ya, Kemudian karena ya sebelumnya harus disesuaikan dengan ya, maka domahnya baru kemudian diubah menjadi kasra. Wallah alam belum sempat melihat secara lebih detail mana yang lebih dahulu. Yang jelas asalnya itu ta'al tuan dengan domah pada ain kalimah dan wawu pada lam kalimah pada huruf akhir, karena ini nakid wawi ya, sesuai dengan wazannya, sesuai dengan bentuknya menjadi seperti itu. Dan perubahannya ada dua tempat tadi, wawunya dan harakat sebelumnya. Wallahu a'lam mana yang lebih dahulu, tetapi yang jelas perubahannya dua tempat itu. Hanya saja kalau dilihat dari wazannya, kalau tak adanya perubahannya di awal harus dikasrah dulu, tidak pas ya, karena sesuai wazan dia domah dan huruf sesudahnya wawu. Kalau memulainya dari ain kalimahnya, dari domahnya itu tidak pas, karena apa, dia sudah sesuai dengan wazan ain kalimah domah, dan itu pun huruf kesudahnya juga wawu. Domah dengan wawu kan sudah sesuai. Ta'al tuan ini sebenarnya juga sesuai dengan kaidah, dengan wazan, dan juga kesesuaian harakat wawu, harakat domah dengan wawu. Kalau dari domahnya, sehingga tadi wallahu a'lam perubahannya dari belakang dulu, jadi wawu yang akhir ya, ini diubah menjadi huruf ya, menjadi dari ta'al tuan menjadi ta'al tuyan. Karena wawunya diubah menjadi ya, maka domahnya ikut berubah menjadi kasra. Wallahu a'lam dari sebab musababnya seperti itu. Wallahu a'lam. Tentunya dia ya, dikembalikan ke orang Arab sendiri kenapa seperti ini. Tapi ya tentunya dalam pembahasan yang lain para ahli juga sudah membahas ini tentunya, tapi mungkin dalam kitab yang lain. Wallahu a'lam. Biasanya perubahan-perubahan semacam itu bisa dijelaskan, bisa di apa, cari sebabnya kenapa berubah. Walaupun ujung-ujungnya juga ya kan di bahasa Arab, menurut selera orang Arab, ujung-ujungnya semua ke sana. Iya memang, karena ini bahasa Arab sesuai dengan selera orang Arab, sesuai dengan lidah Arab. Ya. Tetapi biasanya tetap ada penjelasan secara ilmiahnya. Kenapa begini? Termasuk tadi kenapa wawu diubah menjadi ya? Ya, karena mungkin menurut orang Arab itu yang lebih mudah huruf akhir dengan ya daripada dengan wawu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu, selesai bab tafa'ala, bab yang pertama dari sulasi mazid di harfain, ya, sulasi mazid dengan dua huruf. Ya, ini yang pertama bab tafa'ala ini. Nanti yang berikutnya masih ada beberapa bab yang sulasi mazid di harfain ini, insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Lakuminkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah.